Betapa hancur hati, hilang gairah hidup, serasa hampa. Selimuti di jiwa, tak ada lagi tawa, dan tak ada ceria. Semua hilang, terkubur dalam duka. Dia kini telah pergi jauh, terbang Tuhan. Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam manganku, dalam benakku. Tak ada lagi tawa, dan tak ada ceria. Semua hilang, terkubur dalam duka. Jauh, terbang tinggi, tinggalkan ku di sini. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam manganku, dalam benakku. Tak ada yang bisa mengatakan.